Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Allah ta'ala Qul tuhajjunana fillah وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. في سورة البقرة في آية 139 berkata Muhammad bin Sulaiman bin rahimahullah ta'ala, khitab di sini pada kalimat qul, katakanlah, muwajjahun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Nabi. Atuhajjunana fillah. Dari kata muhajjah, muhajjah ini berdebat. Ya, apakah kalian hendak mendebat kami? Kata Syarih Mahallahu Ta'ala, al-muhajjah adalah an yudliya qulu hasmin bihujjatihi liyan qulda hujjatal hasmil akhar. Ya, satu pihak menyampaikan hujjahnya untuk membatalkan hujjah lawannya. Ini saling berhujjah dan perdebatan. Ini apakah kalian hendak mendebat kami? Fillah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya fi tauhidillah wa bil ikhlasi lahu. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ai atunadhiruna fi tauhidillah, apakah kalian wahai Yahudi wa Nasara hendak mendebat kami dalam masalah mentauhidkan Allah subhanahu wa taala, tauhidillah, bal ikhlas lahu, dalam kewajiban mengikhlaskan agama untuknya, walin qiyad, dalam keharusan tunduk kepadanya, wattiba'i awamirihi, dalam mengikuti perintah-perintahnya, watarki zawajirihi, dan meninggalkan larang-larangannya. Ini mana fillah. Ai fi tauhidillah wal ikhlasi lahu wal inqiyad wa ittiba'i awamirihi wa tarki jawazirih. Demikian Ibnu Katsir rahimahullah taala. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dia adalah rabb kami dan rabb kalian. Wa lana a'maluna. Dan bagi kami amalan kami. Walakum amalukum, dan bagi kalian amalan kalian. Jadi kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, walana amaluna walakum amalukum, ai annana la nus'alu ankum wala tus'aluna anna. Kami tidak akan ditanya tentang amal kalian, dan kalian pun tidak akan ditanya tentang amalan kami. Kullun lahu amaluhu, ya, masing-masing yang memiliki amal yang dilakukannya, wa sujazihillahu yang bihi amal kiamat, Allah akan membalas amal masing-masing di hari kiamat nanti. Lana amaluna walakum amalukum, wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami hanya yang mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan dua faedah yang perlu kita tulis. Yang pertama kata Al-Baghawi rahimahullah taala, qala Sa'id bin Zubair, berkata Sa'id bin Zubair kata beliau, al-ikhlas adalah an yukhlisal 'abdu dinahu wa 'amalahu lillah. Ikhlas adalah an yukhlisa al-'abdu dinahu wa 'amalahu lillah. Seorang hamba mengikhlaskan agamanya dan amalannya untuk Allah. Seorang mengikhlaskan, memurnikan amalannya, agama dan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yushriku bihi fi dinihi wala yura'i bi amalihi. Fala yushriku bihi fi dinihi, tidak mensekutukan Allah dalam agamanya, wala yura'i bi amalihi, dan tidak riya dalam amalnya. Tidak mensekutukan Allah dalam agamanya, wala yura'i bi amalihi, dan tidak riya dengan amal yang dilakukannya. Yang kedua, Imam Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan ucapan Fudail. Ibn Iyad yang masyhur. Qala Fudail, berkata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nasi riya. Tarkul amal li ajli nasi riyaun. Meninggalkan amal karena takut riya. Saya ulangi, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Meninggalkan amal soleh karena manusia itu riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Wal amalu min ajlin nasi syirkun. Dan beramal karena manusia itu syirik. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Dan beramal karena manusia, tersyirik. Qara walihlasu an yu'afiyakallah minhuma. Walihlas adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu dari keduanya. Walihlas an yu'afiyakallah minhuma. Disebutkan dalam syarah ucapan Fudail ini, disebutkan apa makna ucapan beliau rahimahullah, tarkul amal li ajli nasriya. Yani seorang yang sudah berazam, seorang sudah berniat melakukan amal saleh, kemudian dia tinggalkan karena takut riya. Dia sudah ingin berangkat talabul ilmi, sudah ingin berangkat ta'lim, dia urungkan, tidak jadi karena takut riya. Maka itulah riya. Seorang sudah ingin membaca Quranul Karim, sudah ingin tadarus, punya tekad, tapi dia tinggalkan karena takut riya. Alasan dia nanti riya. Itulah riya. Ini maksud ucapan beliau rahimahullah, tarkul amal di ajinas riya. Seorang yang meninggalkan amal soleh, ya, karena alasan takut riya, itulah riya. Wal amal min ajli nas syirkun. Ya, yang ikhlas itu adalah seorang berupaya terus, lanjutkan, lakukan apa yang diinginkan untuk beramal soleh karena Allah, ya, dan berupaya untuk menjauhkan, mengusir niatan-niatan riya dalam dirinya. Nah, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah terkait ayat ini. Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang pertama adalah al-inkar adal Yahud wa Nasara. Ya, mengingkari Yahudi wa Nasara yang hendak mendebat kaum muslimin tentang tauhid, tentang ketundukan mereka kepada Allah. Ya, ittiba mereka kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka Yahudi dan Nasara mengaku Rabb mereka adalah Allah. Tapi mereka malah mendebat kaum muslimin yang taat kepada Allah, yang mentauhidkan Allah, yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingkar al-Yahud wa Nasara. Yang kedua, faedah penting untuk sekarang-sekarang ini kita sampaikan adalah kata beliau wujubu al-bara'ati min a'malil kuffar. Ya, wajibnya berlepas diri dari amalan orang-orang kafir. Wajibnya bara'ah, bara' dari amalan orang-orang kafir. Yang namanya bara'ah itu ada al-bughd. Ya, ada kebencian, tidak senang. Ya. Kalau kepada orangnya berarti bara'ah itu ada al-bughd wal adawah, ada kebencian dan permusuhan. Tidak senang, tidak ridha. Ya, berlepas diri dari ucapan dan perbuatan orang kafir. Ini yang dimaksud dalam ayat walana a'maruna walakum a'madukum. Yang ketiga, ini juga penting untuk kita semua. Kata Syekh rahimahullah ta'ala ayat ini, ada faedah berikutnya adalah annahu yambagi lil mar'i an yaftakhira bima huwa alaihi minal haq. Wajib atas seorang hamba, wajib atas seorang muslim, ia untuk bangga dengan al-haq yang sedang dia pegang, yang sedang dia jalani. Tidak boleh minder. Ya, tidak boleh merasa kecil, merasa minder. Harus bangga dengan keislamannya. Bangga dengan syariat Allah. Bangga dengan manhajnya. Ya, ini dari ayat Allah. Walana a'maruna. Ya. Baik kami, amalan kami. Ini menunjukkan kebanggaan dengan Islam, dengan ya, akidah, dengan manhajnya sedang dijalaninya. Berikutnya, di atas ayat ini kata rahimahullahu ta'ala juga sekaligus menunjukkan tidak boleh tashabbuh bi'adaillah. Harus ada tamayyuz. Harus ada perbedaan antara muslim dengan kafir. Tidak boleh tashabbuh bi'adaillah. Tidak boleh seorang muslim meniru amal perbuatan orang-orang kafir. Diambil dari ayat Allah, walana a'maruna walakum a'marukum. Nabi SAW menyatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Syekh rahimahullah dari ayat ini, walana a'maruna walakum a'marukum, menunjukkan, nahnu mutamizuna ankum, wa antum mutamizuna anna. Masing-masing punya kekhususan. Seorang muslim harus bangga dengan keislamannya, ya, harus benci dengan amalan orang kafir, dan tidak boleh tersebuh menyerupai meniru orang-orang kafir. Dan yang terakhir dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu lahu mukhlishun, tentunya menunjukkan wajibnya ikhlas. Ya, wajibnya mengikhlaskan agama dan amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.